Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin alaihi afdhalus salatu wassalam. Thumma amma ba'd. Faqala al-imam aw faqala asy-syekh Muhammad Syakir rahimahullahu taala fi kitabih Wasayil Aba lil Abna, ya bunayya innaka satajidu fi ta'atillah thiqalan 'ala nafsika awwal al-amri fahtamil hadha thiqal واصبر عليه حتى تصير الطاعة عندك من العادات التي تألفها. Wahai anakku, para penuntut ilmu, para pembawa ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya engkau akan mendapati di dalam mentaati kepada Allah terasa berat pada dirimu di awal pertama kali engkau menegakkannya. Innaka satajidu fi ta'atillah, sesungguhnya engkau akan mendapati di dalam menjalankan ketaatan Allah terasa berat pada dirimu di awal pertama kali ketika engkau menjalankannya. Awal al-amri. Fahtamil hadat thiqal. Tetapi pikullah dan tahanlah keberatan ini. Pikullah dan tahanlah keberatan ini. Wasbir alaihi. Sabarlah engkau padanya. Hatta tasirat ta'atu indaka minal adat, sehingga ta'at kemudian menjadi sesuatu yang bernilai kebiasaan yang engkau biasa melakukannya di sisimu. Sabarlah sampai kemudian ketaatan ini indaka di sisimu menjadi suatu adat yang biasa dan akrab denganmu. Allati ta'lafuha, tentunya suatu yang tidak biasa kita kerjakan di awal pertama kali terasa berat. Tetapi kemudian ketika kita biasa melakukannya, biasa mengerjakannya, biasa mengamalkannya menjadi ringan. Sebagai satu contoh, sholat wajib. Ketika kita baru pertama kali melakukannya, menegakkannya, atau kita mengerjakannya, menegakkannya, terasa berat. Tapi kemudian menjadi suatu adat yang ketika amalan ini hilang, terasa kita kehilangan suatu yang biasa kita kerjakan. Demikian salat-salat sunnah, demikian yang lainnya dari amal-amal ta'ah, yang tadinya mungkin tidak biasa kita kerjakan, tetapi kemudian kita mengerjakannya dan kita sabar, kita pikul beban tersebut karena itu adalah ketaatan kepada Allah. Lantas kemudian Allah memudahkan ketaatan yang kita kerjakan ini menjadi suatu adat kebiasaan yang biasa kita kerjakan. Adat allati ta'lafuha, adat yang biasa kita kerjakan, yang akrab dengan kita. Sehingga tidak terjadi keberatan-keberatan selanjutnya bahkan suatu yang kita nantikan amalannya, kita berharap bisa mengerjakannya ketika datang waktunya. Demikianlah. Jadi jadikan taat atau amalan-amalan taat suatu yang tidak memberatkanmu, suatu yang tidak menjadikanmu orang-orang yang menjauh darinya, tetapi amalan ta'ah yang tujuannya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, diserahkan kepada Allah, Rabbmu, menjadi suatu amalan yang ringan di sisimu, yang biasa engkau kerjakan mengisi hari-harimu, dan tentunya amalan tersebut, kalau itu kewajiban, adalah kewajiban yang engkau mesti kerjakan, dan kalau itu sunnah, adalah amalan yang utama dan ditekankan untuk engkau mengerjakannya. Qala rahimahullah, ya bunayya unzur ila nafsika hinama kunta fil maktab. Wahai anakku, wahai para penuntut ilmu, coba cermati, perhatikan dirimu. Unzur ila nafsika hinama kunta fil maktab, ketika engkau di tempat belajar. Disebutkan pula maktab di sini semacam tempat pembelajaran baca tulis Al-Quran. Cobalah engkau melihat dirimu, perhatikan baik-baik, cermati ketika kamu di tempat belajar. Tata'allamul qira'ah wal kitabah. Engkau di sana belajar membaca dan menulis. Wa tu'mar bihifdzil Qur'anil Karim ghaiban. Dan engkau diperintahkan untuk menghafal Al-Qur'an yang mulia, Al-Qur'anul Karim, ghaiban, menghafalnya tanpa harus di awasi, tanpa harus di jaga. Engkau diperintahkan untuk menghafal Al-Quran, dan engkau pun melakukannya tanpa ada yang menjaga, tanpa ada yang mengawas dari pengawas ataupun penjaga. Alam takun idzaka taqrah al-maktab wal-muallim, tidakkah pada waktu itu kamu tidak senang, kamu benci yang namanya tempat belajar, demikian pula guru yang mengajarkan. Wa tatamanna an takuna mutlaqas sarah, dan engkau berharap, berangan-angan, an takuna mutlaqas sarah, keadaanmu lepas, bebas. An takuna mutlaqas sarah, keadaanmu lepas, bebas. Faha antal yawma qad balagta ad-darajata allati arafta biha fa'idatas sabri 'ala at-ta'allum fil maktab. Maka lihatlah dirimu pada hari ini, yang sungguh engkau telah sampai pada derajat, qad balagta ad-daraja, engkau sampai pada derajat, allati arafta biha fa'idatas sabri, yang dengannya kamu telah memahami dan mengerti bagaimana faedah kesabaran tersebut. Alat ta'allum, faedah kesabaran di dalam belajar, fil maktab, di tempat belajarmu dulu, yaitu ketika kamu belajar baca tulis dan membelajar menghafal Quran, ataupun kamu belajar ilmu-ilmu diniyah di awal pertama kali. Wa alimta anna muallimaka kana sa'iyan fi maslahatika, dan engkau pun telah mengetahui bahwa ternyata gurumu, muallimuka al-khair, muallimmu yang dikenal pengajar yang baik, pembimbing yang baik, kana sa'iyan fi maslahatika, dia dulunya adalah orang yang berusaha dan berupaya di dalam mendatangkan kemaslahatan untukmu dan memperbaiki keadaanmu fi maslahatika. Anak-anakku sekalian, para penuntut ilmu, tentunya keterangan beliau ini ingin memberikan contoh terhadap apa yang beliau sampaikan sebelumnya, bahwasanya kalau kita sabar di dalam ketaatan, kita akan mendapatkan nanti hasil kesabaran tersebut di dalam mentaati Allah. Demikian kalau kita sabar di dalam belajar di awal pertama kali, membaca, menulis, menghafal Al-Quran, menghafal hadis atau matan-matan, demikian pelajaran-pelajaran yang kita perlukan di awal pertama kali kita belajar, maka ketika kita nantinya telah berhasil dan telah melihat keadaan kita di hari ini dengan kesabaran yang kita jalankan, padahal sebelumnya kita enggan dan kita benci, maka kita pun banyak bersyukur kepada Allah. Kita banyak berterima kasih kepada para guru-guru kita yang telah sabar membimbing dan mengarahkan seperti anak-anak mereka sendiri. Kita akan mengetahui hal tersebut nanti. Tetapi sekarang ketika kita bercapek-capek, berlelah-lelah, memikul beban pelajaran, menghafal, menulis, kita belum tahu daripada hasilnya. Tetapi tentunya sebagaimana disebutkan di sini, akan nampak bagi kita hasilnya nanti. Lihatlah nanti keadaanmu setelah engkau belajar, engkau akan tahu arti sabarnya engkau dahulu ketika belajar, dan engkau tahu bagaimana peran gurumu di dalam memperbaikimu, membimbingmu, dan mengarahkanmu kepada apa yang lebih baik untuk dirimu dan masa depanmu. Yang ini tentunya semua adalah amalan ta'ah. Kalau kita sabar, pelajaran yang kita pelajari atau apa yang kita pelajari dari pelajaran-pelajaran kita, kalau kita sabar, memang berat beban tersebut awal pertama kali, tapi kalau kita sabar seterusnya, karena itu adalah amalan ta'ah, maka kita pun akan merasa kehilangan ketika kita tidak mendapatkan pelajaran atau ketika kita jauh dari belajar. Seakan-akan ada yang hilang, seakan-akan ada yang lenyap dari diri kita, yaitu belajarnya kita. Tentunya penyesalan itu tidak datang di depan, penyesalan itu ada di belakang. Kalau penyesalan ada di depan, tentunya banyak orang yang tidak mengerti keadaannya. Tetapi penyesalan itu ada di belakang, sehingga dengan penyesalan di belakang, seorang mengerti keadaannya. Tetapi tentunya kita tidak boleh membiarkan diri kita menyesal kemudian. Karenanya kita bersiap di awal pertama kali. Dan ini adalah amalan ketaatan sebagaimana yang beliau katakan. Maka karena ini amalan ketaatan, kita akan merasakan nyaman, tenang dengan belajar, dengan mempelajari agama Allah. Kita akan merasa nyaman, senang, tentram. Tetapi ketika itu hilang, kita akan merasa gelisah, gusar. Dan kita akan merasa sedih. Kita akan merasa gundah gulana dengannya. Wallahul musta'an. Itulah ketaatan yang Allah perintahkan, memiliki makna yang sangat dalam pada hamba-hambanya, pada diri hamba-hambanya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jadi selain ketaatan adalah amalan yang diperintahkan untuk kita taat, tetapi dia memiliki makna dan hikmah dan faedah yang besar. Tentunya dengan contoh yang dibawakan oleh beliau, sesuai dengan contoh bagi kita para penuntut ilmu. Faya bunayya isma' nasihati. Wahai anakku, para penuntut ilmu, dengarkan nasihatku. Wasbir ala ta'atillah kama sabarta ala ta'allum fil maktab. Maka sabarlah engkau di dalam mentaati Allah sebagaimana engkau telah sabar belajar di tempat belajar dulu. Belajar menulis, belajar membaca, belajar kemudian memperbaiki bacaan Al-Quran, memperbaiki makhraj, belajar tajwid, menghafal, menyetor hafalan, sabarlah. Wasbir ala ta'atillah kama sabarta ala ta'allum fil maktab. Sabarlah di dalam mentaati Allah sebagaimana engkau sabar dulunya belajar di tempat belajarmu. Wasaufa ta'lamu fa'idah hadhihin nasiha. Dan engkau tentunya akan mengetahui. Wasaufa ta'lam. Engkau akan mengetahui fa'idah dari nasihat ini. Wa tadhhar laka jalian. Idza sa'adatka al-inayatul ilahiyyah 'alal amal bi nasihati ustadika, dan akan tampak bagimu, wa tadhhar, akan tampak bagimu dengan terang jalian. Idza sa'adatka al-inayatul ilahiyyah, apabila kemudian inayah dari Allah membantumu dan membimbingmu pula alal amal, untuk beramal dengan nasihat ustadmu, kamu akan mengetahui faedah dari nasihat ini. Ternyata dengan nasihat ini, yaitu sabar untuk taat kepada Allah, sabar dalam seluruh keadaannya, termasuk kita sabar ketika belajar dan sebagaimana yang dicontohkan di sini. Kemudian setelah kita belajar, kita mendapatkan ternyata derajat yang tinggi, yang mulia nantinya di hadapan manusia dan tentunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian. Yang kembalinya kepada satu kata, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengarkanlah nasihatku sebagai seorang ustaz pengajarmu yang membimbingmu agar engkau sabar untuk mentaati Allah sebagaimana engkau sabar di dalam belajarmu ketika di tempat-tempat belajarmu, dan engkau akan mengerti, mendapatkan nantinya faedah dari nasihat ini, dan engkau akan bersyukur kepada Allah pertama kali, dan kemudian bersyukur kepada pembimbingmu. Terlebih lagi, apabila engkau dibantu, ditolong oleh Allah, dibimbing oleh Allah untuk beramal dengan nasihat yang telah diberikan. Ya bunayya iyyaka an tadhunna anna taqwallahi as-salatu was-siyamu wa nahwuhuma minal ibadat faqat. Wahai anakku, iyyaka, hati-hatilah engkau, jauhi atau waspadalah kamu menyangka bahwasanya ketakwaan itu, ketakwaan kepada Allah semata-mata salat, puasa dan yang sejenisnya dari ibadah-ibadah yang mahdhah saja, atau ibadah-ibadah yang ibadah tersebut diwajibkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah wajib saja. Karena kalau ini yang engkau pahami, ini yang engkau duga dengan ibadah tersebut, maka tentunya pemahamanmu sedikit, pemahamanmu tidak sempurna. Jadi ya bunayya iyyaka an tadhunna, wahai anakku, awasi dirimu atau berwaspadalah, hati-hatilah, engkau mengira atau menyangka bahwasanya takwa itu hanya salat, puasa dan yang sejenisnya dari ibadah-ibadah saja. Inna taqwallah tadakhulu fi kulli syai'in. Tetapi takwa kepada Allah masuk kepada segala sesuatunya. Fattaqillah fi ibadati maulaka la tufarrit fiha. Bertakwalah kamu kepada Allah di dalam beribadah kepadanya, dan janganlah kamu lalaikan, la tufarrit fiha. Wattaqillah fi ikhwanika la tu'dhi ahadan minhum. Dan bertakwalah kamu kepada Allah berkaitan dan berhadapan dengan saudara-saudaramu. Janganlah kamu melukai, mengganggu salah seorang dari mereka. La tu'dhi ahadan minhum. Wattaqillah fi baladika la takhunhu wa la tusallit alaihi aduwa. Dan bertakwalah kamu kepada Allah berhadapan dan berkaitan dengan negerimu, negaramu. La takhunhu, janganlah kamu berkhianat, mengkhianati negaramu. Wa la tusallit alaihi aduwa, dan janganlah kamu menginginkan dan menguasakan negaramu ini dengan musuh-musuh. Wala tusallit alaihi adwa. Wattaqillah fi nafsika la tuhmil fi sihatika. Dan bertakwalah kamu terhadap dirimu sendiri. Jangan kamu sia-siakan kesehatanmu. La tuhmil fi sihatika. Wala tatakhallak bi siwal akhlaqil fadilah. Dan janganlah kamu berakhlak kecuali dengan akhlak yang utama. Sehingga dengan apa yang disebutkan di sini, dari ketakwaan demi ketakwaan dan ketakwaan, dari ketakwaan setelahnya lagi ketakwaan. Tentunya takwa bukanlah hanya semata-mata tidak berkaitan dengan salat, dengan puasa, tetapi dalam seluruh perkara-perkara yang utama, perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang mencegahmu dari berbuat jelek, berbuat khianat, atau berbuat mungkar, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga itu bertakwa dalam segala sesuatunya. Inna taqwallah tadkhul fi kulli syai'in, bertakwa kepada Allah ditujukan kepada segala sesuatunya atau masuk dalam segala sesuatunya. Terhadap Allah kita bertakwa, yaitu dengan beribadah kepadanya dengan ibadah-ibadah yang diperintahkan, yang wajib dan tentunya disunnahkan. Termasuk kita bertakwa kepada Allah dengan saudara-saudara kita, teman-teman kita, kawan-kawan kita. Jangan sampai kita usil, mengganggu, menyakiti, melukai mereka. La tu'zi ahadan minhum. Dan ini nasihat bagi kita semuanya yang berteman, bersaudara, berkawan. Tidak saling mengganggu, tidak saling melukai, tidak saling melecehkan, tidak saling menyerang ataupun menjatuhkan kehormatan, menyakiti kawan-kawan dan saudara-saudara kita tersebut. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya mukmin yang satu dengan mukmin yang lain bersaudara. Dan ini adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kepada negara kita. Maka kita tidak boleh berkhianat dengan negara kita. Tidak boleh kita bekerja sama mengadakan makar ataupun apa yang menyebabkan negara kita akhirnya rusak dan menjadi negara yang akhirnya dikuasai oleh musuh-musuh. Tetapi kita untuk menjaganya, mendoakan dengan kebaikan, mendoakan dengan barakah, dan meminta kepada Allah agar Allah menjaganya dan menjauhkan dari segala macam bentuk kejelekan. Ini namanya bertakwa kepada Allah berkaitan dengan negeri kita, negara kita. Demikian bertakwa dengan diri kita sendiri, yaitu kita agar menjaga diri kita tidak berbuat maksiat, agar membawa diri kita untuk selalu melaksanakan apa yang utama, apa yang diperintah oleh agama, dan dengan apa yang diberikan dan dikaruniakan kepada kita daripada kesehatan, dari tubuh yang baik, dari tubuh yang sehat, atau apa saja yang Allah telah berikan kepada kita, kita hormati, kita muli, apa kita jaga, kita rawat. Karena itu semua adalah nikmat dari Allah. Ini juga dari takwa kepada Allah berkaitan dengan diri kita. Demikian kita berakhlak dengan akhlak yang utama. Tidaklah kita berakhlak wala tatakhallaq. Tidaklah kita berakhlak kecuali dengan akhlak yang utama, akhlak yang mulia, bukan akhlak yang jelek. Karena ketika kita berakhlak dengan akhlak yang jelek, berarti kita tidak mau bertakwa kepada Allah dengan diri kita sendiri. Ya bunayya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta. Wahai anakku, saya ingatkan engkau dengan apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja dan kapan saja keberadaanmu. Di mana saja dan kapan saja. Ittaqillah haitsuma kunta. Wattabi' sayyi'atal hasanah. Dan ikutkanlah dalam perbuatan kejelekan yang kamu kerjakan, yang kamu ternyata tergelincir dan terjatuh padanya, ikutilah atau ikutkanlah, sertakanlah setelahnya dari perbuatan-perbuatan yang baik, al-hasanah tamhuha, yang dengan perbuatan baik ini akan menghapus apa yang engkau lakukan dari perbuatan-perbuatan yang jelek. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan bergaullah dengan manusia dengan pergaulan yang hasan, yang baik. Bergaullah dengan manusia dengan pergaulan yang baik, dengan akhlak yang utama. Betapa sempurnanya sabda Nabi SAW ini membimbing kita semua, yaitu untuk bertakwa kepada Allah di mana saja dan kapan saja, dan agar kita selalu berbuat kebaikan untuk menghapus perbuatan-perbuatan jelek yang mungkin telah kita lakukan. Demikian juga kita bergaul dengan manusia dengan akhlak yang utama, akhlak yang indah. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk mendatangkan dan mengerjakan, melakukan selain apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian patuh dan taat kepada Nabi, kalian akan mendapatkan hidayah. Wa in tuti'uhu tahtadu, kalau kalian mengikuti beliau, kalian tentunya akan mendapatkan petunjuk dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga bertakwalah kamu dalam segala keadaanmu, di mana saja dan kapan saja. Bertakwalah kepada Allah, yaitu dengan melakukan apa yang terbaik dari amalan-amalan, amalan-amalan ta'a, amalan-amalan yang diperintahkan, amalan-amalan baik, amalan-amalan iman, dan jauhilah segala apa yang dilarang oleh Allah, oleh Rasulnya, oleh agama Allah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian, sehingga takwa yang pertama kali sebagai bentuk nasihat dan wasiat untukmu. Karena itu pula para ulama, bahkan Allah dan Rasulnya memberikan wasiat yang pertama adalah untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullah, ad-darsu tsalits fi huquqil khallaqil azim wa huquqi rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kajian yang ketiga tentang hak-hak Allah sebagai pencipta yang agung, demikian pula hak-hak Rasulnya, Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentunya karena hak yang paling utama dan dikerjakan, paling utama untuk dikerjakan, ditunaikan adalah hak-haknya Allah. Karena dia adalah zat yang telah menciptakan kita, yang telah mewujudkan kita. Tentunya tidak sepantasnya kita mengedepankan selainnya. Bahkan kita diciptakan untuk beribadah kepadanya, itulah hak Allah. Demikian setelahnya hak Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai Nabi dan Rasul yang mulia memiliki hak dari kita umatnya, sehingga kita umatnya setelah hak Allah kita mengedepankan, setelah hak Allah kemudian kita mengedepankan hak Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, yang juga kita memiliki kewajiban yang harus dan mesti kita tunaikan berhadapan dan berkaitan dengan Nabi yang mulia ini, Rasul yang mulia ini, Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallama. Ya bunayya, inna Allah tabaraka wa ta'ala huwa alladhi khalaqaka wa awjadaka wa asbagha alayka ni'amahu zahiratan wa batina. Wahai anakku, para penuntut ilmu, para pembawa ilmu agama Allah, dan tentunya para penuntut ilmu dan para pembawa agama Allah, yang paling besar di sisinya, di hadapannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika dia menyadari hal ini dan dia tunaikan, maka apa yang setelahnya akan mudah baginya. Dan inilah yang seharusnya yang paling utama, baru selainnya. Inna Allah tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala, huwalladzi khalaqaka, dia zat yang telah menciptakanmu. Wa awjadaka, dia zat yang telah mewujudkanmu. Wa azbagha alayka ni'amahu zahiratan wa batinah, dan dia telah mengkaruniakan, mencurahkan kepadamu nikmat-nikmatnya yang banyak. Ni'amahu dengan jamak, dia telah mencurahkan, mengkaruniakan kepadamu nikmatnya yang banyak, baik itu secara zahir, lahir, ataupun batin. Baik itu yang kita telah rasakan, kita dapatkan nikmat, kita dapatkan kelezatannya, kelapangannya, ataupun mungkin yang tidak kita rasakan, tetapi telah kita dapatkan. Kita telah mendapatkan nikmat Allah, maka dia Subhanahu wa ta'ala yang mendatangkannya. Dia menciptakan, dia mewujudkan, dia pula telah mencurahkan nikmat yang banyak kepada kita. Alam ta'lam annaka fi awwali amrika kunta nutfatan fi batni ummika. Tidakkah engkau ketahui bahwa sesungguhnya engkau di pertama kali perkaramu, fi awwali amrika, di pertama kali perkaramu, kamu hanyalah nutfatan, kunta nutfatan, kamu hanya sekedar setetes darah. Fi batni ummika, di perut ibumu. Bahkan sebelum itu kamu hanyalah air, dari air yang hina, kemudian menjadi setetes darah, dan kemudian menjadi segumpal, dan kemudian menjadi daging, dan lengkaplah tubuhmu yang tadinya kamu tidak ada wujudnya. Kunta nutfah, engkau adalah hanya sekedar nutfah di perut ibumu. Fama zilta tataqallabu fi ni'mati rabbika wa rahmatihi hatta waladatka insanan kamilan wa wahaba laka lisanan tatakallamu bihi wa aynan tubsuru biha wa udhunan tasma'u biha wa aklan tudriku bihi ma yadhurruka wa ma yanfa'u. Fama zilta tataqallabu fi ni'mati rabbika wa rahmati. Engkau tadinya sekedar sebagai nutfah, kemudian demikian terus menerus keadaanmu berubah, tataqallab, atau engkau tadinya adalah hanya nutfah. Nutfah ini hanya air, hanya air yang hina yang ada di perut ibumu, kemudian menjadi darah, segumpal darah, daging, dan menjadi manusia. Famazilta tataqallabu, jadi nutfah, air yang hina, fi batni ummika, di perut ibumu. Famazilta tataqallabu fi ni'mati rabbika wa rahmati, maka demikian keadaanmu menjadi berubah dengan nikmat Allah, nikmat Rabbmu dan rahmanya. Hatta waladatska insanan kamila, kemudian ibumu pun melahirkanmu sebagai manusia yang utuh. Wawahaba laka, dan Allah pun memberikan kepadamu sebagai manusia yang utuh, lisanan tatakallamu bihi, lisan yang engkau bicara dengannya. Ainan tubsuru biha, mata yang engkau melihat dengannya. Udhunan tasma'u biha, telinga yang engkau dengar, mendengar dengannya. Wa aklan tudriku bihi, ma yadurruka wa ma yanfa'uka. Dan kemudian Allah juga memberikan akal kepadamu, yang dengan akal ini kamu bisa mengetahui apa yang bisa memudaratkanmu, dan bahkan engkau mengerti apa yang memberi manfaat kepadamu. Sehingga dengan akalmu kamu bisa melepaskan dirimu dalam keadaan apa yang memudaratkanmu, dan dengan akal engkau bisa mengambil manfaat dari apa yang memberi manfaat padamu. Kalau demikian, keadaan wujud kita sekarang ini bukan ada dengan tiba-tiba, bukan ada dengan muncul dengan sendirinya, tetapi melalui proses. Inilah tadi yang dikatakan famazilta tataqallab, maka berjalanlah proses dan perubahan tersebut. Fi ni'mati rabbika wa rahmatih, di dalam nikmat Allah dan rahmanya. Tadinya air hina, dikatakan air hina karena tidak ada yang mau mengambil air tersebut. Tetapi kemudian dengan tentunya penciptaan Allah, dengan aturan Allah, dengan ketetapannya, masuk ke dalam perut ibumu, ke rahim ibumu, kemudian berproses, berubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain, sebagaimana telah disebutkan, dari setetes air yang hina kemudian menjadi darah, segumpal darah, kemudian daging, kemudian menjadilah tubuh yang sempurna dan utuh, tetapi tidak memiliki daya dan kekuatan, sebagaimana anak bayi yang baru lahir tidak memiliki daya dan kekuatan. Kemudian dia besar dan menjadilah manusia yang sempurna. Dia bisa berbicara, dia bisa melihat, Dia bisa mendengar dan memiliki akal. Wa ya subhanallah, betapa berarti apa yang Allah berikan kepada kita dari penciptaan, sehingga kita tidak boleh sombong dan angkuh dengan keadaan kita. Kita kecil dan tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Yang tadinya kita tidak ada wujudnya, kemudian diwujudkan oleh Allah sebagaimana disebutkan di sini. Hendaknya kita sadari hal ini. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian, yang kalian la ta'lamuna syai'a, kalian sebelumnya tidak mengetahui sedikit pun sesuatu pun. Wa ja'ala lakum sam'a, kemudian Dia Allah yang memberikan kamu pendengaran, penglihatan, wal af'ida, dan memberikan kepadamu akal, la'allakum tashkurun, dan akal al-af'ida la'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu dari orang-orang yang bersyukur kepada Allah dengan nikmatnya ini. Alaysa alladhi wahabaka hadhihi an-ni'am tafaddulan minhuma wa ihsanan qadiran ala salbiha idza aghadabtahu faghadiba alayka. Tidakkah Dia Allah yang telah memberikan kepadamu nikmat-nikmat ini semua semata-mata tafaddulan karena keutamaannya, karena kebaikannya, karena kemurahannya, wa ihsanan, dan juga karena ihsannya Allah kepada kita. Dia yang memberikan, tidakkah juga Dia qadiran, Dia juga mampu untuk menghilangkannya, meluputkannya, melenyapkannya, ala salbiha, idza aghadabtahu, apabila engkau membuat Dia murka, faghadiba alaika, dan kemudian Dia pun murka kepadamu. Jadi kalau mudah bagi Allah menciptakanmu, suatu yang tidak sulit bagi Allah. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Ma'alallah bi'aziz. Tidak ada yang sulit, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kamu yang sebelumnya tidak ada, kemudian menjadi ada. Kamu yang sebelumnya tidak ada wujudnya, kemudian diwujudkan. Diberikan segala nikmat, diberikan segala kebutuhan. Mudah bagi Allah, Dia yang mewujudkan itu. Tidakkah juga mudah baginya kalau Dia murka dan marah menghilangkan semua itu padamu, sehingga kamu lenyap dan kenikmatan-kenikmatan pun lenyap? Mudah bagi Allah. Apa yang sulit bagi Allah? Tidak ada yang sulit. Hanyalah Dia mengatakan, kalau Dia menginginkan jadi maka jadilah. Tidak ada yang sulit bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena demikian Rabbmu, maha perkasa dan maha penciptanya, maha sempurnanya, engkau harus menyadari bahwa Dialah yang pertama kali engkau serahkan ibadahmu. Dialah yang pertama kali seharusnya engkau lihat haknya dari selainnya, bahkan dari kedua orang tuamu, dari makhluk yang lainnya. Dialah yang pertama kali. Sehingga tidak dinomor duakan dan tidak dinomor akhirkan, tapi Dialah yang pertama. Karena itu wajib bagimu untuk menyadari nikmat ini. Wajib bagimu untuk mensyukuri nikmat ini. Dan wajib bagimu untuk selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan apa-apa yang Dia perintahkan. apa-apa yang dia perintahkan kamu untuk taat kepadanya dan meninggalkan apa-apa yang dia larang. Ini yang wajib, yang mesti dan mesti bagimu untuk mengerjakannya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ya bunaya, atau jangan sampai dia murka dan marah kepadamu. Jangan kita lupa bahwa Allah memiliki sifat murka dan marah. Dan kemurkaannya bisa saja Allah bisa saja datang tentunya kepada hambanya. Dan telah ada contoh-contoh membuat Allah murka dari hamba-hambanya, dan hamba-hambanya ini pun diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diiqab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak ada apa-apanya, tidak ada daya dan kekuatan bagi kita kecuali Allah. Coba kita lihat alam semesta sekarang ini atau di dunia sekarang ini, kita hubungkan dengan keadaan kita. Wabah menyebar kemana-mana, seluruh dunia. Tidak ada dari dunia tersebut yang mampu untuk menolaknya. Negara yang paling adidaya sekalipun, memiliki peralatan canggih sekalipun, memiliki persenjataan sekalipun, tidak ada yang mampu. Semuanya tunduk, semuanya lemah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan lihatlah manusia dengan lemahnya meminta kepada Allah agar dilepaskan dari bala tersebut. Seandainya mungkin kalau kita mendengarkan dari jeritan-jeritan dan permintaan-permintaan tersebut, maka kita pun menyadari bahwa betapa mereka berharap dan meminta berhajat kepada Allah. Sementara apa yang datang dari bala ini sebelumnya tidak ada, apa yang dari wabah ini sebelumnya tidak ada, tapi mudah bagi Allah untuk mendatangkannya. Dan setelah datang tidak ada yang mampu untuk menghadapinya. Manakah orang-orang yang angkuh? Manakah orang-orang yang sombong? Manakah mereka yang mengaku memiliki peralatan yang canggih? Manakah mereka yang memiliki persenjataan yang hebat? Manakah mereka para raja? Manakah mereka para pemimpin? Manakah mereka semuanya? Tidak ada yang mampu untuk menghadapi apa yang datang dari wabah dan musibah ini. Hanya Dia, Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha perkasa, Zat yang maha mengalahkan, Zat yang maha mengatur. Dia yang mendatangkan dan Dia pula yang akan melenyapkan. Karena itu, seorang hamba mestinya sadar dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Ya bunaya, awwalu wajibin alaika li khaliqika jalla sya'nuhu an ta'rifa bisifatihil kamaliyah. Wahai anakku, awal yang wajib kepadamu, atau suatu yang paling wajib, pertama kali, awal wajib, kewajiban yang pertama kali, alaika, agar engkau mengetahuinya dan menunaikannya, li khaliqika, atau kewajiban yang pertama kali yang kau diperintahkan untuk menjalankannya, li khaliqika, kepada Rabbmu tabaraka wa ta'ala, kepada penciptamu, an ta'rifahu bisifatihil kamaliyah, engkau mengetahui ya Allah dengan sifat-sifatnya yang sempurna. Apa yang beliau sampaikan di sini dengan sifat-sifatnya yang sempurna masih tentunya kurang sempurna. Kenapa? Karena mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala, kita mengetahui bahwa dia adalah zat yang pantas untuk disembah dan diibadai semata-mata. Tidak menyekutukannya sama sekali. Kemudian kita mengetahuinya bahwa dia zat yang menciptakan semata-mata alam semesta ini, memberikan kehidupan, kematian, rezeki, jodoh, dan seterusnya. Dia yang mendatangkan, dia menciptakan, dia mewujudkan. Kemudian kita mengetahui, mengenali Allah, mengetahui Allah dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifat yang utama. Inilah yang diinginkan pengetahuan pertama kali kepada Allah. Sehingga sifatnya yang sempurna tentunya di sini belum memenuhi pengetahuan kepada Allah, tetapi apa yang sudah kita sebutkan tadi, mengetahui Allah bahwa dialah zat satu-satunya yang pantas untuk diibadahi, yang tidak boleh disekutukan sama sekali dengan suatu apapun. Kemudian mengetahuinya dari sisi dia pencipta, dia raja, dia yang mewujudkan, dia yang mengadakan, dia yang memberi, dia yang menahan, yaitu dari sisi rububiyah. Kemudian mengetahui Allah dari sisi asma wa sifatnya, bahwa dia memiliki nama-nama yang indah, sifat-sifat yang utama. Inilah yang seharusnya kita mengenali Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mungkin diberi catatan di sini apa yang sudah kita sebutkan tadi. Jadi antarifahu bisifatihil kamaliyah, engkau mengenali Allah dengan sifat-sifat yang sempurna. Ini kita beri catatan sebagaimana yang sudah kita sebutkan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini yang mungkin bisa kita ambil pada pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri kita semua. Betapa kita telah mendapatkan nasihat dan bimbingan dari kitab yang baik ini. Tentunya bagi para penuntut ilmu, bagi mereka yang memiliki akal, maka mereka tentunya akan bisa menerima ilmu ini dengan baik dan keterangan-keterangan yang sudah disampaikan dengan baik. Kemudian diamalkan dalam perjalanannya sebagai penuntut ilmu, sehingga yang tercela, yang jelek, yang tidak pantas, dia jauhkan. Dia kerjakan apa yang dibimbing dia dengan ilmu. Inilah yang diharapkan ketika kita mempelajari ilmu agama Allah, termasuk apa yang kita pelajari dari bacaan atau dari kitab ini. Wasayal aba lil abna, wallahu ta'ala a'lam bisawab, wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.